إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah mempelajari pada kesempatan yang lalu tentang dua perkara penting terkait dengan permasalahan at-tauhid, yang ini merupakan istilah lain dari pembagian tauhid, yakni apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dengan al-i'tiqad wal-ilm, di mana ini mencakup dalam permasalahan at-tauhid, yakni tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat, untuk bagaimana seorang meyakini, mengilmui semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan ar-rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini, demikian pula apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan permasalahan at-ta'alluh wal-amal. At-ta'alluh wal-amal, di mana ini adalah istilah lain terkait dengan tauhid al-uluhiyah, untuk bagaimana seorang yakni menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah ya dilakukan oleh seorang dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada yang dia ibadahi, dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita masuk pada halaman 26. Pembahasan tentang wujub tasdiqillah wa rasulih fi kulli khabarin wa taqdimi dzalika ala ghairihi. Wajibnya untuk membenarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada setiap berita, ini berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian masuk dalam cakupan bab ini, yakni wajibnya untuk mendahulukan perkara tersebut, yakni berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, ala ghairihi, di atas berita-berita yang datang dari selain keduanya. Sehingga jika di sana terjadi pertentangan antara apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang dikhabarkan oleh manusia, maka wajib untuk kita mendahulukan apa yang datang dari Al-Kitab dan As-Sunnah tersebut. قال الإمام السعدي رحمه الله قال تعالى الله سبحانه وتعالى برفيمن قل صدق الله katakan صدق الله وَاللَّه سبحانه وتعالى maha benar, yani dalam berita yang Allah subhanahu wa taala kabarkan, demikian pula dalam ahkam, hukum-hukum yang Allah tetapkan, baik itu dari perintah maupun larangannya. Tapi ayat ini ayat yang ke-95 dari surat Ali Imran, ya, bukan dalil sama sekali disyariatkannya membaca sadaqallah, ya, atau yang semisalnya ketika seorang membaca Al-Quranul Karim atau di akhir dari bacaan Al-Qurannya. Baik, sebagaimana yang kita ketahui, ya, mayoritas di kalangan kaum muslimin, baik, mereka jika mengakhiri bacaan Al-Quran mereka dengan apa? Sadaqallahul Azim. Dan yang demikian bukan perkara yang disyariatkan. Kenapa? Karena kita tentu, ya, memahami dan mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita, ya, kebaikan-kebaikan dan memperingatkan untuk kita menjauhi berbagai kejelekan. Andai perkara ini merupakan kebaikan, yakni mengakhiri bacaan dengan bacaan sadaqallahul azim, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencontohkannya atau memerintahkannya atau menyetujui, ya, seandainya ada di kalangan para sahabatnya yang melakukan yang demikian. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Mas'ud, qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa nabiy sallallahu alaihi wa sallam telah berkata kepadaku, iqra alayya alquran, bacakan Al-Quran kepadaku. Baik, Nabi meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Fakultu, maka aku, yani Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, a'aqra'u alaika wa alaika unzil. Wahai Rasulullah, bagaimana saya membacakan Al-Quran kepada engkau sementara Al-Quran diturunkan kepada engkau? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin untuk mendengar bacaan Al-Quran dari selainku. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selain mencintai untuk membaca Al-Quran, juga senang, cinta untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Faqara'tu alaihi suratan Nisa. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku membacakan kepadanya surat An-Nisa, hatta ji'tu ila hadhil ayah, sampai aku membaca pada ayat ini, ayat ke-41 dari surat An-Nisa. Jadi pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat ke-41 dari surat An-Nisa. Ini bagaimana jika kami mendatangkan pada setiap umat adanya syahid, ya, adanya saksi di mana para nabi mereka menjadi saksi atas umatnya. Kemudian wajibna bika alaha ulai syahida. Dan yakni ketika kami mendatangkan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka. Sebagai saksi atas mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Ibnu Mas'ud sampai pada ayat ini bacaannya, Nabi menyatakan, hasbuk al'an, cukup, ya, sekarang cukup, yani cukup sampai di sini bacaannya. Faltafattu ilaihi, maka aku pun menengok ke arahnya, ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aynahu tazrifan, ternyata aku mendapati kedua mata beliau bercucuran air mata. Di sini, pada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk berhenti membacanya dan tidak memerintahkan untuk mengakhiri dengan shadaqallahul azim. Andai ini sekali lagi sebagai sebuah kebaikan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meluputkan umatnya dari kebaikan tersebut. Berikutnya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah membawakan dua ayat yang ada di dalam surat An-Nisa. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang lebih benar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala ucapannya? Siapakah yang lebih benar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala beritanya, perkataannya? Di sini menunjukkan bahwa berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, berita yang tidak diragukan lagi kebenarannya, kejujurannya. Karena sebagaimana yang diketahui di sini, wa man di sini, ya pertanyaan lahirnya, tapi untuk menunjukkan penafian adanya ya pihak-pihak yang setara ataupun ya bahkan lebih benar, lebih jujur beritanya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga maknanya bahwa tidak ada yang lebih jujur, lebih benar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, ucapannya. Tidak ada yang lebih benar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala beritanya. Kemudian berikutnya ayat ke-14 dari surat Fatir. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sekian banyak dalail yang menunjukkan tentang kelemahan semua yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ. Ya, tidak ada yang memberitakan kepada engkau semisal dari khabir, ini zat yang maha mengetahui, ya, zat yang maha mengetahui. Dan al-khabir sering didefinisikan oleh para ulama, yaitu terkait dengan al-ilmu bibawatinil asya, ya, ilmu tentang perkara-perkara yang tersembunyi dari segala sesuatu. Maka ya, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa tidak ada yang memberitakan kepada engkau tentang bagaimana keadaan alihah, sesembahan-sesembahan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kekurangan yang ada pada sesembahan-sesembahan itu. Ya, semisal berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Kemudian berikutnya pada ayat ke-140 dari surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala setelah memberitakan tentang klaim orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq Ya'qub dan anak keturunannya itu adalah Yahudi atau Nasrani, itu klaim mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul, katakan wahai Nabi, a antum a'lamu amillah?" Katakan kepada mereka, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kita ketahui adanya ya, kelompok Yahudi yang mereka menisbatkan diri ya, kepada ajaran Nabi Musa, demikian pula Nasrani yang mereka menisbatkan diri ya, kepada ajaran Nabi Isa. Tentunya keberadaan mereka ini setelah kedatangan siapa? Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, sementara ya, sangat jauh masanya dari Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, demikian juga anak cucu dari Ibrahim. Sehingga bagaimana mungkin untuk Ibrahim dan anak keturunannya dinisbatkan kepada mereka? Kemudian berikutnya ayat ke 19 dari surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah." Katakan, siapakah yang lebih benar, lebih besar? Siapakah yang lebih besar persaksiannya? Qulillah, katakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permasalahan persaksian. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, memberitakan bahwa tidak ada saksi yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa saksi ya, tidaklah bersaksi kecuali di atas ilmu ya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada saksi yang lebih benar ya, dan tidak ada saksi yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu, zahirnya maupun batinnya. Kemudian berikutnya ayat ke 166 dari surat An-Nisa. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. Wa kafa billahi shahida." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dan apa yang telah Dia turunkan kepada engkau. Ini Al-Qur'an, demikian pula masuk di dalamnya sunnah. Anzalahu bi'ilmi, di mana Dia Allah Subhanahu wa taala anzalahu, menurunkannya bi'ilmi. Makna bi'ilmi, Al-Imam Sa'di rahimahullah pada tafsir beliau menyebutkan dua makna. Yang pertama, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, adalah sesuatu yang padanya mengandung ilmu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, baik terkait dengan urusan akhiratnya maupun urusan-urusan dunianya. Baik terkait dengan permasalahan berita ataupun hukum-hukumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, makna dari bi'ilmi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim bi'ilmihi, di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagai persaksian, maknanya sebagai persaksian bahwa apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu benar-benar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Ya, bukan sesuatu yang didatangkan dari sana sih, tetapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengawasi dan mengetahui dari apa yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat juga mereka bersaksi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Andai tidak ada para malaikat ataupun yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi akan kebenaran apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah benar-benar wahyu dari Allah, maka cukup perkaranya. Berikutnya ayat ke-18 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Wa Allah Subhanahu wa taala bersaksi, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak, sesembahan yang benar kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat, mereka bersaksi akan perkara ini, di mana ini adalah perkara paling agung dari perkara yang dipersaksikan, yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi. Kemudian wa ulul ilm, demikian juga orang-orang yang diberi ilmu. Ya, terdepannya mereka adalah al-anbiya war rusul. Ya. Kemudian para pengikut nabi dan rasul. Mereka bersaksi akan kemahesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang kemuliaan ahlul ilm. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyertakan persaksian mereka dengan persaksian para malaikatnya. Ya, dan sebelumnya tentunya persaksian dari Zat yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, seandainya di sana ada manusia-manusia selain ulul ilm yang derajat persaksian mereka setara ya dengan para ahlul ilm, atau mendekati ya para ulama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan persaksian mereka. Ya, ketika tidak ada selain ahlul ilm yang Allah Subhanahu wa taala jadikan persaksian mereka ya untuk persaksian perkara yang paling agung ini, menunjukkan kepada kita bahwa ya tidak ada manusia yang lebih mulia dibandingkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka, yakni ilmu syariat ini. Baik, kita lihat penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah. والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna yang agung ini demikian banyak. Ini yang menunjukkan tentang bagaimana yakni kebenaran berita dan persaksian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kewajiban bagi kita untuk mendahulukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya di atas berita-berita ataupun persaksian-persaksian dari selain keduanya. tadullu awdaha dilalatan ala anna afradal furudi ala al-ibadi an yusaddiqu Allah ta'ala fi kulli ma akhbara bihi an nafsihi min sifatil kamal wa ma tanazzaha anhu min sifatin naqsi. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada yakni dalil yang paling jelas, dalil yang paling wadih, yang paling jelas, yang menunjukkan bahasanya kewajiban yang paling wajib atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan. Jadi wajib untuk membenarkan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan. An nafsihi, baik terkait dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Min sifatil kamali, dari sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang sifat dari sifat-sifatnya, maka wajib untuk kita membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tersebut yang tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. وَمَا تَنَزَّهَ عَنْهُ مِنْ سِفَاتِ النَّقْصِ. Demikian pula wajib untuk kita membenarkan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat kekurangan, seperti sifat zulm, kezaliman, kemudian sifat lelah, seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, telah Allah memberitakan tentang penciptaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menyatakan, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبَ, dan tidaklah menimpa kami kelelahan. Maka kita menafikan, meniadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adanya sifat lelah, sekaligus meyakini kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa annahu a'lamu bidzalika min khalqihi. Di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang lebih mengetahui tentang apa-apa yang diberitakan tersebut dibandingkan makhluk-makhluknya. Wa syahadatuhu 'ala dzalika akbaru syahadatan. Dan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang diberitakan tersebut adalah sebesar-besar persaksian. Wa khabaruhu an nafsihi wa an jami'i ma yukhbiru bihi a'la darajatis sidqi. Dan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berita tentang dirinya dan tentang seluruh perkara yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berita-berita tersebut a'la darajatis sidqi, pada puncak tingkatan dari kejujuran. Ya, sebagaimana kita ketahui, makna dari as-sidq muwafaqatul khabar bil waqi', bahwa kebenaran atau kejujuran adalah kecocokan antara berita dengan kenyataan. Ini as-sidq. Maka berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini pada puncak dari kebenaran dan kejujuran. Kenapa? Karena yang memberitakan ini adalah zat yang maha mengetahui tentang lahir dan batin segala sesuatu. Kemudian wadhalika yujibu lil abdi an la yadkhula fi qalbihi adna raibin fi ayyi khabarin yukhbirullahu bih. Perkara-perkara ini mewajibkan bagi seorang hamba untuk tidak masuk dalam hatinya keraguan yang paling ringan sedikit pun pada berita apa saja yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Tidak boleh terjadi pada seorang hamba meragukan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayyunazzila dzalika min qalbihi manzilatul aqidatir rasikhatil lati la yumkinu an yu'aridaha mu'aridun wa la ya'tariha syakkun. Kata beliau selanjutnya, dan kewajiban bagi seorang hamba untuk meletakkan, memposisikan berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut di hatinya pada kedudukan atau posisi akidah yang rasikhah, akidah yang betul-betul tertanam kuat, keyakinan yang betul-betul tertanam kuat, ideologi yang betul-betul kokoh. Di mana permasalahan akidah, ya, ideologi, keyakinan ini perkara yang tidak ada pihak manapun yang akan bisa memaksa untuk berubah. Ya. Sehingga seorang muslim telah mengetahui dan meyakini kebenaran berita dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk dia meletakkan berita-berita itu sebagai keyakinan yang tertanam kokoh di dalam hatinya, allati la yumkinu an yu'aridaha mu'aridun, yang tidak mungkin akan datang mu'arid, yakni perkara yang menentang, berlawanan dari apa yang telah datang, ya, dari berita Allah dan Rasulnya, yang kemudian menggeser dari apa yang ada pada keyakinannya tersebut. Wala ya'tariyaha syakun, dan ya, untuk tidak datang sedikitpun keraguan pada apa yang telah dia yakini berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tersebut. Dan tentu sekali lagi kekuatan, kekokohan akidah seorang, ya, bergantung kepada sejauh mana ilmu yang sampai ke hati hamba tersebut. Karena sebagaimana diketahui bahwa ilmu yang hakiki, yang nafi', yang bermanfaat adalah ilmu yang betul-betul sampai ke hati, yang tertanam kuat di hati, yang akan membuahkan amal-amal salih. Itulah ilmu yang nafi', yang tentunya semua kita berharap untuk mendapatkannya, karena inilah yang akan memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Kemudian kata Ali bin Sa'di selanjutnya, wa an ya'lama ilman yaqiniyan, dan agar seorang hamba mengetahui dengan ilmu yang yakin, ilmu yang tidak ada keraguan padanya, annahu la yumkinu an yarida syai'un yunaqidu khabar Allah wa khabar rasulihi, wa anna kullama 'arada dhalika wa nafahu min ayyi 'ilmin kana fa innahu batilun fi nafsihi wa batilun fi hukmihi. Bahwa seseorang harus mengilmui dengan ilmu yang yakin bahwa tidak mungkin akan datang sesuatu pun yang akan bisa membantah kebenaran berita dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan untuk dia meyakini bahwasanya semua yang bertentangan dengan berita-berita dari Allah dan Rasulnya dan menafikan, menolak ya, dari berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, min ayyi ilmin kana, dari ilmu apa saja yang dikatakan ilmu oleh manusia, ya, yang ilmu-ilmu tersebut bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan rasulnya, fa innahu batilun fi nafsihi wa batilun fi hukmihi, maka ketahuilah bahwa semua yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan rasulnya adalah batil, ya, secara zatnya, dan demikian juga batil secara hukum yang ada padanya. Dari sini kita mengetahui, ya, bahwa kebatilan hakikatnya setiap perkara yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah kebatilan. Ya. Adapun pendapat-pendapat di antara manusia, yang satu berpendapat A, yang lain berpendapat B, tidak ada hak bagi seorang, ya, yang berpendapat dengan pendapat A kemudian mengatakan bahwa pendapat B batil. Demikian pula sebaliknya. Maka kebatilan sekali lagi adalah setiap perkara yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa annahu muhalun an yarida ilmun sahihun yunaqidu ma akhbar Allah bih. Dan suatu perkara yang muhal, yakni mustahil, untuk datang sebuah ilmu yang sahih, ilmu yang benar, yang ternyata menentang atau bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada suatu ilmu yang benar kok kemudian bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu secara khusus dalam hal ini, ya, misal dalam permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada suatu yang dinamakan ilmu, ya, oleh sebagian manusia, ya, yang hakikatnya ini ada perkara yang merusak iman dan akidah seorang, apa yang dikenal dengan ilmu kalam, ya, atau ilmu mantik. Di mana ini adalah filsafat yang digunakan di dalam permasalahan akidah. Ya, permasalahan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hasil atau buah dari ilmu mantik ini adalah menolak berita-berita yang sahih yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Kata mereka, ini maksudnya bukan tangan, menentang, ya, dari apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa ilmu ini adalah ilmu batil yang sumbernya bukan dari Al-Kitab dan As-Sunnah, tetapi dari filsafat-filsafat Yunani yang kemudian diimpor dan dijadikan sebagai cara untuk, ya, memahami tentang permasalahan ketuhanan. Apa buah dari mempelajari ilmu mantik atau filsafat ini? Keraguan terhadap agama, keraguan terhadap berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa mereka yang mempelajari ilmu filsafat ini atau ilmu mantik ini, ya, mereka yang sampai pada puncak dari ilmu ini akan mengetahui bagaimana batilnya yang selama ini ditekuni. Ya, jadi semakin mendalami ilmu ini, ya, pada puncaknya meyakini bahwa perjalanan yang melelahkan selama ini hanyalah membuang-buang umur dalam sesuatu yang batil. Oleh karena itu, kita mendapati berapa banyak di antara mereka yang kemudian akhirnya bertaubat kembali kepada jalan Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya, semisal Abu Hamid Al-Ghazali atau yang dikenal dengan siapa? Imam Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Demikian juga Ar-Razi dan tokoh-tokoh yang lainnya dari tokoh-tokoh ilmu al-kalam. Kemudian kata beliau selanjutnya, watadullu akbaru dilalatan anna man bana aqidatahu ala mujarradi khabarillahi wa khabari rasulih faqad banaha ala asasin matinin. Dan menunjukkan sebesar-besar penunjukan bahwa siapa yang membangun akidahnya di atas kemurnian berita dari Allah Subhanahu wa taala dan berita dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah membangun akidahnya di atas asas pondasi yang matin, yang kokoh. Bal ala aslil usuli kulliha, bahkan dia telah membangun akidahnya, keyakinannya di atas pokok dari seluruh pokok agama ini. Ini orang yang membangun akidahnya di atas apa yang datang beritanya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau furida wa quddira mu'aradatu ayyi mu'aridin kana, walaupun ya andai ada ya yakni mu'aradah, penentangan dari siapapun yang menentang, ya, maka akidah orang yang dibangun akidahnya di atas kemurnian berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak akan tergoyahkan. Fa kaifa, maka bagaimana tidak, wal adillatul aqliyatu wal fitriyatu wal afaqiyah والنفسيه كلها يؤيد خبر الله وخبر رسله عليهم الصلاه والسلام. Maka bagaimana tidak, sementara dalil-dalil secara akal, dalil-dalil secara fitrah, dalil-dalil yang ada di ufuk, yang di alam semesta ini, dalil-dalil yang ada pada diri kita, semuanya membenarkan, menguatkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari para rasulnya. Wa tashhadu bi sidqi dzalika wa manfaatihi, dan menjadi saksi akan kebenaran berita-berita dari Allah dan rasulnya dan sisi manfaat dari apa yang datang dari berita dari Allah dan rasulnya. Wa li hadza madaha Allah khawas khalqihi wa ulil albab minhum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang khusus dari makhluk-makhluk-Nya dan orang-orang yang memiliki akal di antara mereka. Haitsu banau imanahum ala hadzal asli, di mana mereka membangun keimanan mereka di atas pokok ini, yakni berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Fi qawlihim, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ucapan mereka, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai rabb kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru yang menyeru kami untuk beriman. Ya, menyeru, mengajak kami untuk beriman. An aminu bi rabbikum, hendaklah kalian semua beriman dengan Rabb kalian, dengan Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Ini orang-orang yang memiliki hati, memiliki akal. Ketika datang penyuruh kebenaran, maka segera menyambutnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka pun berkata, kami mendengar dan kami taat. Ini pada surat Al-Baqarah ayat 285. Kemudian pada surat Az-Zumar, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang orang-orang yang berakal. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mereka mendengarkan, yastami'una al-qawla, mendengarkan al-qawl ucapan. Mendengar dengan mendengarkan berbeda. Al-istima' yakni betul-betul mendengarkan, mengarahkan pendengaran. Kemudian fayattabi'una ahsana, dan mereka berupaya untuk mengikuti yang terbaiknya dari ucapan-ucapan yang mereka dengarkan tersebut. Bukan hanya sekedar mengikuti yang baik, yang terbaiknya, yakni apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penjelasan para ulama yang menjelaskan kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu yang diikuti. Ulaikal ladzina hadahumullah, maka orang-orang itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Oleh karena itu, ciri dari orang yang berakal adalah mereka yang mengikuti ucapan-ucapan yang terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penjelasan para ulama, adapun mereka yang berpaling dari Alkitab As-Sunnah dan keterangan-keterangan para ulama tentang Alkitab dan As-Sunnah, maka sungguh mereka orang-orang yang tidak memiliki akal yang sehat. Taib, sementara ini yang bisa kita pelajari. Ada pertanyaan terkait dengan memakai minyak wangi tetapi mengganggu sholat orang lain. Apapun ya, dari bentuk gangguan walaupun itu sifatnya minyak wangi, maka harus dijauhkan. Ya, seperti contohkan di sini, seseorang memakai minyak wangi beraroma kopi, ya, karena mungkin pengopi sejati. Ya, seperti itu. Baik, ya, aroma yang seperti ini jelas mengganggu, apalagi ya sesama pengopi, ya, langsung hilang kehusyuannya. Ya, seperti itu. Baik. Ya, juga ya, aroma yang lainnya, seperti mungkin ada yang pakai minyak wangi tapi aromanya bunga rafflesia, ya. Ya, ini juga jangan seperti itu. Ya, yang wajar, yang terbaik, ya, itu yang digunakan. Karena apapun bentuk gangguan yang muncul dari seorang, maka harus dihilangkan. Ya, ad-darar ini bermudarat, ya. Ad-darar yuzal, maka kemudaratan gangguan itu harus dihilangkan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.